وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الإمام المحدث أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن كتاب الصلاة berkata الإمام الترمذي رحمه الله تعالى محمد ابن عيسى أبو عيسى رحمه الله تعالى dalam kitabnya Sunan berkaitan dengan pembahasan salat, babu ma jaa idza shallal imamu qa'idan fa shallu qu'uda, bab yang menerangkan apabila imam itu salat dalam keadaan duduk maka hendaknya para makmum mereka juga sholat dalam keadaan duduk. Bab ini sebetulnya telah kita baca sebelumnya, tetapi kita karena waktu itu berada di penghujung waktu, kita mengambil sedikit keterangan dan kita mencoba mengulangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaiba akhbarana qala akhbarana Lais an Ibni Shihab an Anas Ibni Malik خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qal dulu Nabi terjatuh dari kuda beliau, kharra am farasin, karenanya robek salah satu anggota badan beliau, yang disebutkan dalam riwayat al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, betis ataupun salah satu di antara dua pundak beliau atau kedua pundak beliau atau bahu beliau, dua pundak atau dua bahu beliau. Fasalla bina qa'idan, maka beliau pun memimpin solat, mengimami kami, menyolati kami dalam keadaan beliau qa'idan, duduk. Fasallaina ma'ahu qu'udan, dan kita pun menyolati beliau dalam keadaan duduk. Maaf. Beliau menyolati kita dalam keadaan duduk, fasallaina ma'ahu qu'udan, dan kita pun solat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Tsumman sarafa, kemudian setelah beliau selesai sholat, beliau berbalik kepada kita. Innamal faqala innamal imamu au qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya atau hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. diikuti oleh makmumnya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia yaitu sang imam bertakbir, maka hendaknya makmumnya bertakbir. Apabila imamnya ruku, wa idza raka'a farka'u, apabila ruku maka makmumnya pun ruku. Wa idza rafa'a farza'u, apabila imamnya mengangkat badannya berdiri ataupun bangkit, maka makmumnya pun demikian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka makmumnya mengatakan rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, maka makmumnya pun fasjudu, sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, dan apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka imam pun maka makmum pun salat dalam keadaan duduk. Wa fil bab an Aisyah wa Abi Hurairah wa Jabir wa Ibnu Umar wa Muawiyah. Dalam bab ini juga didapatkan riwayat dari Aisyah, demikian pula dari Abu Hurairah, demikian pula dari Jabir, demikian juga dari Ibnu Umar, dan demikian pula dari Muawiyah. Yang tentunya ke semua riwayat tersebut berdekatan dengan makna hadis atau apa yang disebutkan dari hadis, wallahu a'lam bissawab, sehingga beliau membawakan para sahabat tanpa menyebutkan matan. Demikian pula riwayat-riwayat ini diriwayatkan dalam beberapa tempat dalam kitab hadis, dalam periwayatan para a'immah. Adapun yang menjadi pembicaraan kita dengan hadis ini sesuai dengan bab, yaitu apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka makmum pun salat dalam keadaan duduk. Yang pertama tentunya, sebagaimana disebutkan, imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Dan ini kepada semua imam untuk diikuti. Bahkan para ulama mengambil hadis ini untuk Imam Al-Kubra atau imam yang memimpin kaum muslimin. Artinya imam itu diangkat untuk diikuti, ditaati, didengarkan, bukan diselisihi. Dan apabila dalam keadaan salat, demikian makmumnya mengikuti imamnya. Makanya dilarang makmum menyelisihi imam. Dan tidak boleh mendahului dari imamnya. Karena hadis mengatakan, idza apa? Idza shalla, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, dan seterusnya dari hadis. Apabila imamnya bertakbir, bukan makmumnya bertakbir dulu, tetapi imamnya lebih dahulu, baru makmumnya fakabbiru, baru makmumnya mereka bertakbir. Demikian. Jadi apabila imamnya bertakbir, makmumnya bertakbir. Sehingga kembali dalam masalah yang pertama, makmum tidak boleh menyelisih imamnya, mengikuti imamnya. Tidak boleh apa? Mendahului imamnya. Kalau imam dalam keadaan duduk solat, maka makmum pun juga duduk. Duduk di sini dengan makna yang pertama, duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal ataupun akhir. Atau duduk istirahat. Duduk istirahat. Maka makmum pun mengikutinya duduk. Mengikutinya duduk. Di antara para ulama bahkan ketika melihat imamnya tidak duduk dalam amalan duduk istirahah, karena sebagian ulama menganggap duduk istirahah itu adalah perkara yang boleh, bukan sunnah. Artinya kalau dia duduk boleh, tidak duduk pun juga tidak mengapa. Sehingga kalau makmumnya melihat imamnya secara langsung tidak duduk istirahat, dia pun, makmum pun harus langsung berdiri. Dia tidak boleh duduk istirahat karena imamnya tidak duduk istirahat. Tetapi kalau imamnya duduk istirahat itu adalah antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, dia tidak duduk istirahat. Kalau imamnya duduk istirahat duduk sejenak, sesaat kemudian langsung berdiri ke rakaat yang kedua, maka makmumnya pun juga demikian. Tetapi kalau makmumnya tidak melihat imamnya, tetapi dia mengetahui imamnya ini duduk istirahat, maka dia duduk istirahat. Atau secara umum duduk istirahat adalah duduk yang dibolehkan, maka dia duduk istirahat. Tetapi kalau di hadapannya langsung imamnya tidak duduk istirahat, maka dia pun langsung berdiri sebagaimana imamnya. Yang berikutnya, duduk dengan mana bahwa imamnya ini sholat dalam keadaan duduk, tidak mampu berdiri dengan sakit yang menimpa dia, yang tentunya diketahui sakit ini tidak terus menerus, tetapi diketahui sakit ini bisa saja sembuh. Diharapkan kesembuhannya. Maka apabila imamnya sakit, seperti dalam hadis ini, Rasulullah terluka, robek di antara anggota bagian tubuhnya, betis ataupun bahunya, sehingga beliau tersulitkan untuk berdiri, berat untuk berdiri. Beliau pun sholat dalam keadaan duduk, dan beliau memerintahkan yang di belakangnya sholat dalam keadaan duduk. Hadis yang tadi telah kita baca dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Jabir, dari Ibnu Umar, dari Muawiyah. Maka dalam riwayat atau di antara riwayat tersebut, beliau mengisyarahkan, memerintahkan kepada mereka untuk duduk. Kepada mereka untuk duduk. Ketika mereka dalam keadaan sholat berdiri, dalam keadaan beliau duduk. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan, kalian saya lihat sholat dalam keadaan berdiri seperti orang Faris dan orang Roma terhadap raja-raja mereka. Berdiri dalam keadaan rajanya duduk. Maka beliau pun mengatakan, ju'ilal imam liutamabi, dan seterusnya. Kalau sholat duduk dalam keadaan duduk, maka kalian pun sholat dalam keadaan duduk. Jadi diperintahkan untuk duduk. Karena itu, kalau demikian keadaan imamnya, maka makmum pun dalam keadaan duduk. Kalaupun makmumnya tidak sakit. Kalaupun makmumnya tidak ada. Tidak ada yang mendorong dia untuk sholat duduk. Hanyalah dia mendapatkan imam sholat duduk, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Permasalahan ini, sholat makmum dalam keadaan duduk, disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya, bahwa ini perkara tidak didapati para sahabat berselisih padanya, tidak didapati juga para tabi'in. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, tidak didapati para sahabat berselisih padanya, bahkan sahabat melakukannya, yaitu imam yang empat, Abu Bakar, Umar, siapa? Utsman, Ali, yang kata para ulama kalau empat imam ini sudah bersepakat, maka tidak ada alasan bagi kita menyelisihinya. Karena apa yang mereka sepakati, itulah sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati ulah khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz. Kecuali kata mereka, datang ulama mutaakhirin, mereka mengatakan menyelisih perkataan ini, pendapat ini. Sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah ta'ala di dalam keterangan Imam Tirmidzi. Karenanya kita katakan masalah ini adalah masalah yang para ulama berselisih pandang tentangnya. Kebanyakan para ulama, sebagaimana dinukilkan, mereka berpandangan apabila imamnya sholat dalam keadaan duduk, maka makmumnya pun sholat dalam keadaan duduk. Ini apabila imamnya memulai sholat dalam keadaan duduk, maka makmum sholat dalam keadaan duduk. Karena Rasulullah terluka dan langsung sholat dalam keadaan duduk, maka beliau pun memerintahkan makmum untuk sholat dalam keadaan duduk. Demikian. Pendapat yang lain mengatakan, dan ini pendapat sebagian ulama, apabila imamnya sholat dalam keadaan duduk, maka makmum tidak sholat dalam keadaan duduk, melainkan tetap sholat dalam keadaan berdiri. Di antara dalil mereka juga hampir sama dengan hadis yang telah kita sebutkan, bahwa Rasulullah memerintahkan mereka duduk. Di antaranya, Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, atau diantaranya Abu Bakar menyolati manusia. Waktu itu Rasulullah sakit. Kemudian Rasulullah agak enakan, seger badannya, agak enakan badannya, minta untuk dikeluarkan dari kamar. Kemudian dipapah beliau, dan beliau pun masuk di dalam sholat jamaah. Melihat hal ini, Abu Bakar langsung ingin mundur, karena dia adalah imam pertamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, beliau pun ingin mundur, tapi Rasulullah mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap berdiri di tempatnya. Dan Rasulullah pun dipapah, ditempatkan di sebelah kiri Abu Bakar. Yang tentunya kalau di sebelah kiri siapa yang imam? Kalau orang sholat berdua, imam di sebelah mana? Sebelah kiri. Makmumnya di sebelah kanan. Rasulullah di sebelah kiri, Abu Bakar di sebelah kanan. Siapa yang imam? Rasulullah. Tetapi posisinya Abu Bakar sudah mengimami manusia. Rasulullah masuk. Maka dengan keadaan seperti ini, Abu Bakar imam, Rasulullah imam, Abu Bakar makmum. Dan makmum yang di belakang Abu Bakar merupakan makmumnya Abu Bakar. Makmumnya Abu Bakar. Hadis ini menurut mereka yang mengatakan sholat dalam keadaan berdiri. Di sini Abu Bakar tidak sholat duduk. Tapi sholatnya Abu Bakar berdiri. Rasulullah duduk. Seandainya makmum berkewajiban sholat duduk. Atau diperintahkan sholat duduk. Abu Bakar harus duduk. Karena Rasulullah menyolati dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah agak segar bukan berdiri. Tapi agak enakan sholatnya dalam keadaan apa? Keadaan duduk. Karena itu mereka mengatakan, para ulama yang mengatakan dalam keadaan berdiri, hadis ini menunjukkan makmumnya dalam keadaan berdiri. Dan hadis ini merupakan penghapus bagi hadis yang menyuruh dalam keadaan apa? Duduk. Ini pendapat mereka. Wallahu a'lam bisawab, yang lebih mendekati kebenaran apa yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi di sini, bahwa kalau imamnya sholat dalam keadaan duduk, maka makmumnya sholat dalam keadaan duduk. Adapun hadis tadi tentang sholatnya Abu Bakar di samping Rasulullah, maka dijawab oleh Imam Ahmad bahwa ini bukan dimulai dari awal sholat, karena Rasul Abu Bakar dan makmum sudah sholat. Rasulullah belum masuk. Ini sudah terjadi amalan sholat. Sudah sholat mereka. Kemudian Rasulullah masuk. Artinya Rasulullah tidak memulai dari awal sholatnya Abu Bakar. Tetapi Rasulullah memulai sholat sendiri. Sementara Abu Bakar sudah memulai sholat dengan makmum. Sehingga kondisi yang ada, Rasulullah hanya sekedar menyolati Abu Bakar, Abu Bakar menyolati jamaah. Menyolati jamaah. Jadi bukan dari awal. Sehingga itu ketika imamnya sholat dalam keadaan berdiri pertamanya, dan ada kasus dia tiba-tiba sholat duduk, maka makmum tidak mesti sholat dalam keadaan apa? Duduk. Karena di pertengahan. Di pertengahan. Dan pernyataan bahwa hadis ini menghapus hadis yang ada dalam Tirmidzi ini, maka tidak benar, karena menghapus akan terjadi dua kali. Kenapa demikian? Karena sholat yang asal itu sholat dalam keadaan berdiri. Ketika Rasulullah menyuruh untuk duduk, berarti ada perintah kalau berdiri harus duduk. Berdiri ini dihapus dengan duduk. Kenapa nanti kemudian Rasulullah menyuruh berdiri lagi? Berarti penghapusan berulang. Dan ini tidak boleh dalam masalah hukum nasikh wal mansukh. Karena itu mereka, para ulama yang mengatakan sholat dalam keadaan duduk, makmumnya adalah pendapat yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Tidak didapati para sahabat. Demikian, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwa ini hanyalah pendapat dari mutaakhirin. Kalaupun pendapat dari kalangan mutaakhirin ini dipegangi oleh para a'immah, para ulama imam, seperti diantaranya disebutkan di sini. Al-Imam Sufyan ibn Thawri, Malik Ibnu Anas, Ibnul Mubarak, Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Mereka berpandangan hadis ini atau perkara ini terhapus dan beberapa jawaban yang lain. Tetapi yang benar, wallahu a'lam bissawab, wal ilmu indallah, seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi makmum kalau mendapati imamnya sholat dari awal duduk, maka mereka pun ikut duduk. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau makmumnya yang duduk, imamnya yang berdiri? Maka jawabannya akan kita dapatkan nanti keterangannya dari bab setelah ini. Tetapi tidak mengapa kita kedepankan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati atau dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah menyolati orang yang sholat witir dalam keadaan beliau berdiri dan makmumin diperintahkan untuk duduk. Makmumin diperintahkan untuk duduk. Beliau menyolati mereka 9 rakaat dengan keadaan berdiri. Kemudian di rakaat yang setelah 9 rakaat berdiri ini, inilah witir yang 9 rakaat, beliau kemudian berdiri 2 rakaat dan makmumin di belakangnya diperintahkan untuk sholat dalam keadaan apa? Duduk. Karena mereka telah mengikuti Rasulullah 9 rakaat berdiri. Beliau memerintahkan untuk duduk. Kemudian dalam bab setelah bab ini dikatakan Rasulullah datang tidak mengimami Abu Bakar, tetapi Rasulullah sholat duduk di belakang Abu Bakar. Sholat di belakang Abu Bakar. Dan ini terjadi, Rasulullah menyolati, Abu Bakar menyolati Rasulullah. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, di sini ada dalil, solatnya orang yang duduk di belakang solatnya orang yang berdiri, solatnya orang yang duduk di belakang solatnya orang yang berdiri, di belakang solatnya imam yang berdiri, itu diperbolehkan. Tidak diketahui adanya khilaf. Tidak diketahui adanya apa? Khilaf. Jadi makmum sakit, dia tidak dapat berdiri, dia boleh sholat dalam keadaan apa? Duduk. Imamnya berdiri. Berbeda halnya kalau imamnya yang sakit, sholat duduk. Maka makmum yang sehat, duduk semua. Wallahu a'lam bishawab, ini menunjukkan mudahnya agama ini. Mudahnya agama ini. Kita lanjutkan. Wa qad dhaaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal hadis. Dan sebagian para sahabat nabi berpandangan dengan hadis ini. Seperti diantaranya minhum Jabir ibnu Abdullah. Minhum Jabir ibnu Abdullah. Wa Usaid ibnu Hudair. Dan Usaid ibnu Hudair. Dan Abu Hurairah. Dan yang wagairuhum. Dan yang selainnya. Jadi sholat dalam keadaan apa? Duduk, kalau imamnya sholat dalam keadaan duduk. Wa bi hadzal hadis yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan dengan hadis ini didapati para ulama juga berpandangan demikian seperti Ahmad dan Ishaq. Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq ibnu Rahawai rahimahumullah. Bahkan disebutkan yang lain, disebutkan yang lain selain mereka dari beberapa ulama oleh Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya, seperti diantaranya Al-Imam Al-Auza'i, seperti diantaranya Al-Imam Ibnu Al-Mundhir dan yang lainnya dari para ulama. Al-Auza'i, Ibnu Al-Mundhir dan yang lainnya dari kalangan ulama. Sementara Al-Imam Ibnu Al-Mundhir, beliau bermazhab Syafi'i. Ibnu Al-Mundhir Syafi'i. Muhaddis dan faqih bermazhab Syafi'i. Tetapi beliau menyelisihi mazhab beliau Syafi'i. Yang ini menunjukkan para ulama walaupun mereka bermazhab tetapi mereka tidak taklid, berpegang dengan membabi buta, selama ada dalil itulah yang mereka jalani. Wallahu a'lam bissawab. Juga disebutkan ini dari Muhammad ibnu Ishaq ibni Khuzaimah. Al-Imam ibnu Khuzaimah juga bermazhab Syafi'i, imam yang besar, muhaddis wa faqih. Demikian para ulama rahimahumullah jami'an. Artinya dalam mazhab Syafi'i terbagi dua. Ada yang berpandangan seperti yang disebutkan tadi. Ada yang berpandangan sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Kalau imamnya duduk. Ini dipegangi langsung oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi para a'immah Syafi'i yang lain juga berpendapat bahwa sholat dalam keadaan duduk sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Wallahu a'lam bisawab, dan pendapat mereka yang lebih mendekati kebenaran. Wa qala ba'du ahli ilmi idza shalla al-imamu jalisan lam yusalli man khalfahu illa qiyaman fa in sallu qu'udan lam yujzihim. Berkata sebagian ahlul ilmi, para ulama, apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka yang di belakangnya tidak sholat dalam keadaan duduk. Terkecuali mereka sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi mereka tidak sholat dalam keadaan duduk, tetapi sholatnya berdiri. Dan apabila mereka sholat dalam keadaan duduk, imamnya duduk, mereka juga ikut duduk, maka sholat mereka tidak terpenuhi. Falam yujizihim. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibni Anas wa Ibnu al-Mubarak wa Syafi'i. Ini perkataan Imam Sufyan ibnu Sa'id ats-Tsauri, Malik ibnu Anas, Ibnu al-Mubarak, Abdullah ibnu al-Mubarak dan Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Wallahu a'lam bisawab, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, demikianlah yang lebih menenangkan hati bahwa makmum sholat dalam keadaan duduk. Adapun kalau imamnya memulai sholat berdiri, lantas tiba-tiba duduk, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk duduk. Tidak mesti bagi makmum untuk duduk. Sebagaimana diperoleh dari keterangan hadis, Abu Bakar mengimami makmum dan Rasulullah masuk. Dalam keadaan status Rasulullah mengimami Abu Bakar. Dan Abu Bakar tetap dalam keadaan apa? Berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Babun minhu. Bab yang masih hubungannya dengannya. Cuman mungkin yang perlu kita perlu jelaskan di sini, solat dalam keadaan duduk. Bagaimana posisi duduk seseorang? Bagaimana posisi duduk seseorang? Maka duduk seseorang sebagai ganti ketika dia berdiri adalah duduknya murabba, duduknya bersila. Duduknya bersila. Baik dia ketika keadaan apa? Berdiri ataupun ruku. Tetapi kalau dia sujud, sebagaimana sujud? Sebagaimana sujud? Kalau dia duduk tasyahud, sebagaimana duduk tasyahud? Wallahu a'lam bissawab. Dan ini yang diketahui dari riwayat. Sehingga duduknya murabba, bersila. Adapun ya kalau bersila saja tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Apabila duduknya bersila saja tidak mampu, maka bertakwalah kamu sekuat kemampuan kamu, apa yang kamu bisa lakukan. Sampai dalam keadaan posisi ketika sakit seorang tidak bisa sujud, maka yumi'u ima'an, dia bergerak dengan mengisyarahkan apa? Kepalanya. Ketika dalam keadaan posisi ruku agak rendah dikit, ketika sujud lebih rendah lagi kepalanya. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Sam, agama ini lapang. Tidak berat. Demikian wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak bisa duduk sama sekali, ya tidur baring. Berbaring. Seorang bisa sholat dalam keadaan berbaring. Tentunya nanti akan kita dapatkan keterangannya dalam sholat marid, sholatnya orang yang sakit. Qala rahimahullahu ta'ala babun minhu haddathana Mahmud ibn Ghailan akhbarana Syababah. Qala haddathana Mahmud ibn Ghailan qala akhbarana Syababah ibn Syu'bah Syababah an Syu'bah an Nu'aim ibn Abi Hind an Abi Wa'il عن مشروق عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قائدا kata Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah salat di belakang Abu Bakar. Rasulullah salat di belakang Abu Bakar pada saat sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sakit tersebut beliau wafat karenanya. Beliau sholat di belakang Abu Bakar dalam keadaan duduk. Berarti kalau sholat di belakang Abu Bakar, yang imamnya siapa? Yang imamnya adalah Abu Bakar. Karena sholat di belakang Abu Bakar. Menurut riwayat ini, riwayat yang lain sudah kita terangkan bahwa beliau sholat di sisi kirinya Abu Abu Bakar. Yang semuanya bisa terjadi dalam berbeda keadaan. Ketika di sisi kiri Abu Bakar, berarti yang imam siapa? Yang imam Rasulullah. Yang makmum adalah Abu Bakar. Kalau di belakang Abu Bakar, berarti yang makmum adalah Rasulullah. Dan dengan riwayat ini menunjukkan sahnya kekhalifahan siapa? Abu Bakar. Karena sebelum wafat, beliau telah meridhai Abu Bakar sebagai imam. Sebagai imam. Nah, beliau sholat di belakang Abu Bakar. Dan riwayat inilah yang kita katakan tadi, berkata Imam Syaukani, di sini ada dalil yang disepakati oleh para ulama, makmum boleh sholat dalam keadaan duduk sementara imamnya berdiri. Kalau memang makmum ada sakit, ada uzur yang tidak memungkinkan dia berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Demikian. Adapun riwayat yang lain yang dikatakan beliau sholat dalam keadaan duduk di sisi Abu Bakar, sehingga para ulama mengatakan yang imamnya adalah Rasulullah karena di sisi kiri, yang makmumnya adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar mengimami para sahabat. Abu Bakar mengimami para sahabat karena telah berjalan. Abu Bakar mengimami para sahabat. Rasulullah masih sakit di kamar. Kemudian terasa enak badan beliau, terasa agak enakan. Beliau keluar dan dipapah, ditempatkan di sebelah kiri siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau mengimami Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau posisi demikian, berarti Abu Bakar adalah makmum. Dan dalam riwayat yang lain diterangkan, Abu Bakar menyuarakan takbirnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, maka Abu Bakar menyambung takbir untuk makmum karena Rasulullah sakit. Sehingga suara mungkin rendah, kecil. Karena sakit. Abu Bakar sebagai imam yang sebelumnya mengimami manusia, sekarang jadi makmum, beliau mengangkat takbirnya Rasulullah, Allahu Akbar. Sehingga di situ ada dalil kata para ulama, penyambung takbir imam kalau didapati suara imam kecil atau tidak sampai kepada makmumin, maka diperkenankan salah seorang untuk menyampaikan apa? Menyampaikan takbir. Menyampaikan apa yang diucapkan oleh imam. Tetapi posisinya tetap sebagai makmum tentunya. Posisinya tetap sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abu Isa hadithu Aisyah hadithun hasanun sahih gharib. Hadis Aisyah ini hadis hasan sahih gharib. Demikian di antara keterangan yang kita dapati dari riwayat ini, yang tentunya membimbing kita semua dengan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi, bahwa apabila imam sholat dalam keadaan memulai sholat dalam keadaan duduk, makmumnya sholat dalam keadaan duduk. Tetapi masalah ini bukan masalah yang disepakati, tetapi masalah yang para ulama berselisih pandang tentangnya. Namun ini pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama tersebut. Bolehnya makmum sholat dalam keadaan duduk di belakang imam yang berdiri. Dan bolehnya seorang menyampaikan takbir imam apabila memang takbir atau perkataan imam kurang didengar, kurang sampai kepada makmum. Dan juga mungkin satu masalah yang kita perlu sampaikan di sini, Di antara dalil ini tadi, apa yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin, bolehnya imam secara musalsal. Secara apa? Bersambung. Jadi makmum bisa jadi imam. Makmum bisa jadi imam. Masalahnya ini juga adalah masalah yang diperselisihkan. Apakah imam, apakah makmum sudah apa statusnya makmum saja tidak boleh menjadi imam, ataukah boleh menjadi imam? Di sini didapati masalah tersebut, tapi akan kita sebutkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya nanti. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.